Selamat pagi jemaat sekalian. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Ya, saya harap Anda baik-baik saja. Karena kita akan segera merenungkan firman Tuhan. Dan kalau Anda tidak baik-baik saja, wah, ini berarti harus ada semua kekhawatiran yang harus kita buang sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami meminta pimpinan-Mu supaya Roh Kudus yang ada di dalam hati kami dan yang bersama dengan kami sekarang, Dialah yang menerangi hati dan pikiran kami agar ketika kami membaca dan mempelajari firman-Mu, kami bisa mendapatkan berkat rohani darinya dan kami bisa mengaplikasikannya ke dalam hati kami. Kami ucapkan syukur, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat sekalian, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16. Injil Lukas pasal yang ke-16, kita akan membaca mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 bersama-sama, silih berganti. Lukas pasal ke-16 ayat 1 sampai 13 kita akan baca secara silih berganti. Saya akan mulai dengan ayat yang pertama, kemudian jemaat sekalian menyahut ayat yang kedua, dan demikian seterusnya hingga ayat yang ke-13. Kita silih berganti. Kalau sudah dapatkan, Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 13. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Nah, jemaat sekalian, barusan satu perikop yang kita baca ini ditulis oleh Lukas. Dan Lukas ini bukan termasuk salah seorang dari rasul. Kalau empat Injil, tiga diantaranya ditulis oleh rasul. Injil Matius ditulis oleh rasul Matius. Markus juga bukan ditulis oleh rasul, tetapi dia mendapatkan ceritanya dari Petrus dan hampir disebut Injil Petrus. Dan Yohanes ditulis oleh rasul Yohanes. Tetapi Lukas, dia bukan seorang rasul, melainkan dia pada waktu dalam perjalanan Paulus, dia diselamatkan dan dia mengikuti Paulus. Dan kemudian di dalam perjalanannya itu bersama dengan Paulus, dia mengumpulkan fakta-fakta, dia mengumpulkan cerita-cerita dari saksi-saksi mata, dan kemudian dia membukukannya dengan teratur menjadi suatu kitab. Dan kita mengenal kitab itu sebagai Injil Lukas, dan akhirnya disambung dengan kisah para rasul. Nah, Lukas ini merupakan seorang penulis yang unik, karena dia merupakan datang dari latar belakang yang agak berbeda. Dia seorang Yunani, dan dia adalah seorang tabib atau seorang dokter. Jadi bahasanya itu juga bahasa medis, ya, banyak yang sangat khas. Dan dia menulisnya dengan sangat sistematis. Dan banyak sekali hal yang dituliskan oleh Lukas ternyata tidak dituliskan di dalam Injil-Injil lainnya. Mungkin karena Lukas berkeliling dan dia dari saksi mata ini dia menuliskan satu kisah, dari saksi mata yang lain dia menuliskan kisah yang lain. Dan kita barusan membaca tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Nah, kita melihat bahwa ini merupakan salah satu perumpamaan yang paling sulit ditafsirkan. Mengapa Tuhan Yesus seolah-olah memuji seorang yang tidak jujur? Tetapi saudara, ternyata Lukas bukan hanya di sini saja menuliskan suatu perumpamaan yang tanda kutip kontroversial. Dia juga menuliskan tentang hakim yang lalim. Tetapi saudara, ini membuktikan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus begitu kreatif dan mengajar murid-muridnya tidak hanya menggunakan contoh-contoh yang positif saja. Tetapi Tuhan Yesus bisa menggunakan segala contoh. Tuhan Yesus bisa mengambil contoh orang yang positif. Tetapi Tuhan Yesus bisa juga memakai orang yang negatif menjadi contoh. Nah saudara, pagi hari ini kita akan melihat apa yang dapat kita pelajari dari perumpamaan Tuhan Yesus ini. Nah pertama kita melihat bahwa di sini ada Tuan, dan Tuan ini kita bisa katakan melambangkan dunia ini. Atau di ayat yang ke-13 dikatakan Mamon. Ya. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan Mamon sekaligus. Jadi Tuan di sini adalah Tuan dari dunia ini. Dan hal pertama yang bisa kita lihat adalah bahwa Mamon merupakan Tuan yang kejam. Mamon merupakan Tuan yang kejam. Kalau bendahara ini, saudara, bendahara ini adalah manusia yang bekerja pada Tuan ini. Dan demikianlah kita sebagai manusia, kita masih berada di dalam dunia ini. Mau tidak mau, kita masih harus bekerja mencari uang. Kita masih harus mencari penghidupan kita. Dan bendahara di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah steward, bukan steward anaknya Gembala Stephen, tetapi steward yaitu pelayan atau manager. Jadi bendahara di sini adalah orang yang bertugas untuk memanage atau bertugas untuk mengendalikan atau mengatur keuangan atau mengatur harta benda atau milik dari tuannya ini, saudara. Tetapi Mamon ini ternyata bukanlah tuan yang baik. Dia adalah tuan yang kejam, saudara. Kita melihat bahwa rupanya ada banyak yang berhutang kepada tuan ini. Dan kita lihat memang di dunia ini banyak yang tanda kutip berhutang kepada Mamon. Barusan saya membaca artikel tentang suatu pabrik internasional di Cina. Kalau Anda mengikuti perkembangan zaman sekarang, saudara, Anda tahu bahwa Cina ini merupakan ekonomi yang berkembang pesat karena sektor industrinya luar biasa. Di situ tenaga kerja begitu murah, saudara, sehingga muncul banyak sekali pabrik-pabrik di sana. Dan pabrik-pabrik di sana demikian efisiennya sehingga di dalam 24 jam itu suatu pabrik tidak pernah tutup, tidak pernah berhenti satu detik pun, saudara. Jadi dalam 24 jam itu dibagi menjadi 3 shift. 8 jam, 8 jam, 8 jam. Tetapi ternyata pekerja-pekerjanya itu rata-rata meminta supaya jangan cuma 8 jam, mereka minta 10 jam. Wah, luar biasa, saudara. Jadi mereka sudah bekerja setiap hari bukan hanya 8 jam, mereka bekerja 10 jam. Dan anehnya lagi, kalau perusahaan itu tidak memperbolehkan, oh jangan, jangan 10 jam. Karena apa? Kalau 10 jam itu berarti overtime lembur, saudara. Jadi harganya, bayarannya ekstra gitu ya. Kalau tidak mau dikasih 10 jam, para pekerja itu akan berhenti dan cari pekerjaan lain yang kasih mereka lembur. Demikian mereka mencari itu, Mamon, uang itu. Dan 10 jam itu belum ada apa-apanya, saudara. Bahkan ada yang bekerja sampai 14 jam sehari. Dan anak-anak dipekerjakan, saudara. Luar biasa, bagaimana manusia diperbudak oleh dunia ini. Diperbudak oleh uang, oleh nafsu mereka, saudara. Mereka bekerja tanpa henti, tetapi akhirnya sia-sia, saudara. Karena Mamon adalah tuan yang kejam. Uang menjanjikan banyak hal. Uang menjanjikan kepada kita kebahagiaan. Uang menjanjikan kepada kita kenikmatan. Uang menjanjikan kepada kita kemudahan dan lain sebagainya. Tetapi, ujung-ujungnya, apa yang diberikan oleh uang, saudara? Sebenarnya sangat sedikit yang bisa diberikan oleh uang kepada kita. Padahal janjinya banyak, tapi sia-sia, saudara. Nah, iblis adalah tuan dari dunia ini. Iblis adalah, ya, dialah yang pengawas atas semua kekayaan duniawi, semua hal materi yang jahat-jahat ini. Iblis adalah tuannya, saudara. Dan dia memperbudak manusia yang berdosa. Dia memperbudak manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa seolah-olah tidak ada jalan lain. Seolah-olah suatu ikan yang masuk ke dalam perangkap. Perangkapnya itu saking sempitnya, dia tidak bisa berputar dan keluar dari perangkap itu, saudara. Jadi kalau ikan itu banyak yang gak bisa mundur. Kalau ada ikan yang sudah masuk ke dalam perangkap, dia gak bisa mundur lagi, dia hanya bisa maju. Jadi mati dia di situ, saudara, ditangkap. Nah demikian juga manusia, ketika dia sudah terperangkap oleh dunia ini, kekhawatiran dan keperluan, kebutuhan, kenikmatan dunia ini, dia hanya bisa maju terus, dan itulah perbudakan yang diberikan, dilakukan oleh iblis kepada manusia, oleh karena dosa manusia, nafsu manusia itu. Tetapi saudara, walaupun manusia berusaha seberapa keras pun, tetapi ujungnya sia-sia. Karena apa? Di dalam Roma 6 ayat 23, Alkitab mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut, saudara. Karena tidak ada manusia yang bisa lari daripada itu. Pada ujungnya kita pasti mati. Dan sesudah kita mati, untuk siapakah uang kita itu? Untuk apakah semua usaha yang telah kita keluarkan itu? Untuk apa gunakah semua kenikmatan yang telah kita alami itu? Tidak guna lagi. Tetapi maut, saudara, adalah kekal. Tetapi puji syukur, rupanya ada jalan keluar. Kita bisa lepas dari perbudakan mamon ini. Roma 6 ayat 23 tidak hanya berhenti di sebab upah dosa ialah maut. Dilanjutkan, saudara. Tetapi kasih karunia Kristus ialah hidup yang kekal. Rupanya Tuhan memberikan kepada kita suatu jalan keluar. Anda tidak harus masuk ke neraka. Walaupun Anda berdosa, Anda tidak harus dihukum. Anda bisa lepas dari hukuman itu. Tetapi syaratnya adalah supaya kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, sudahkah Anda lepas dari perbudakan mamon? Maukah Anda lepas dari perbudakan mamon? Syaratnya hanyalah bertobat dan percaya. Nah, itu hal yang pertama, saudara, bahwa mamon merupakan tuan yang kejam. Nah, hal yang kedua, kita kembali ke perumpamaan ini. Ini merupakan suatu perumpamaan yang aneh, di mana Tuhan memuji bendahara yang tidak jujur itu, di ayat yang ke-8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, tetapi Tuhan tidak memuji ketidakjujurannya, perhatikan. Tuhan bukan memuji ketidakjujuran. Tetapi apa dikatakan? Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Jadi yang dipuji oleh Tuhan Yesus di sini, bukan bahwa bendahara itu tidak jujur, tetapi Tuhan memuji bahwa bendahara ini bertindak dengan cerdik. Nah, dengan cerdik, saudara. Jadi, kalau kita melihat di antara bendahara ini dengan kita, kondisi kita, sekarang ini ada sedikit kemiripan. Kita melihat bahwa bendahara ini dituduh menghamburkan milik tuannya. Menghamburkan di sini bukan dalam arti korupsi, ya, kayak Nazarudin atau Anas, ya, gak tahulah yang beritanya yang benar yang mana. Bukan korupsi begitu, tetapi maksudnya melalui inkompetensi. Karena dia tidak pandai mengatur uangnya sehingga ada yang hilang. Ya. Jadi menghamburkan miliknya, jadi akhirnya dia dipanggil dan akan dipecat. Nah, saudara, jadi bendahara ini, dia sadar bahwa dia tidak lagi disenangi oleh tuannya. Dan demikian juga dengan orang Kristen. Tadi pagi kita mendengar tentang bagaimana orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Dan bagaimana mereka mengarungi suatu perjalanan di padang gurun. Dan perjalanan di padang gurun itu merupakan tipologi dari kehidupan atau perjalanan orang Kristen. Dan memang benar, saudara. Karena ketika kita lepas dari Mesir, kita diusir oleh Mesir, yaitu dunia ini, kita tidak lagi diinginkan di situ. Dan kita harus pergi mengembara sampai kita masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, demikian juga bendahara ini, dia sebentar lagi akan dipecat. Dan dia tidak lagi setia kepada tuannya. Nah, kalau orang yang sudah diselamatkan, dia bukan lagi diperhamba oleh dunia ini, melainkan dia telah menjadi hamba Kristus. Oleh sebab itu, dia tidak lagi setia kepada mamon, tetapi seharusnya dia setia kepada Allah, saudara. Jadi sama seperti bendahara ini, dia tidak lagi setia. Dan sama seperti bendahara ini juga, kita sebentar lagi akan dipecat dari jabatan kita, saudara. Kita sebentar lagi akan ditendang. Artinya mati. Sebentar lagi kita akan mati. Dan oleh sebab itu, saudara, untung saja bendahara ini cerdik, sehingga Tuhan Yesus bisa mengambil pelajaran dari kecerdikannya dan memberikannya kepada kita. Dan ada dua hal tentang kecerdikan si bendahara ini yang bisa kita lihat. Nah, kita lihat apa yang dia lakukan. Yang pertama, dia memakai uang tuannya, atau dia memakai posisinya sebagai bendahara, untuk mempersiapkan kehidupannya yang di masa datang. untuk mempersiapkan fase berikutnya dalam kehidupannya. Sebentar lagi dia akan dipecat. Sebentar lagi dia akan kehilangan pekerjaannya. Dan itu akan menandakan fase berikutnya. Dia bilang dia mencangkul tidak bisa. Mengemis dia malu. Jadi kalau sesudah dipecat, apa yang akan terjadi pada dia? Maka dia menggunakan kesempatan yang masih ada ini. Menggunakan posisinya, menggunakan uang yang ada di dalam kekuasaannya. Untuk mempersiapkan fase selanjutnya. Nah saudara, kita jangan berpikir bahwa kita akan hidup selamanya. Itu sudah pasti. Ada tiga hal yang pasti dalam kehidupan manusia. Dan salah satunya adalah mati. Jadi manusia semua pasti akan mati. Jangan pikir bahwa kita, nanti saya pasti masih bisa hidup. 1 tahun lagi saya masih bisa hidup. Atau 10 tahun lagi saya masih bisa hidup. Belum tentu, saudara. Jadi oleh sebab itu, kita sama dengan bendahara ini. Sewaktu-waktu kita bisa dipecat. Sewaktu-waktu bendahara ini bisa ketahuan bahwa dia bukan lagi bendahara. Oleh sebab itu, dia menggunakan waktu yang ada. Dia menggunakan kesempatan yang masih ada dengan sebaik-baiknya. Dan dia, di ayat yang kelima katanya, dia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Jadi dia panggil satu orang yang berhutang 100 tempayan minyak, dikurangin hutangnya, dihapus sebagian. Yang berhutang 100 pikul gandum, dikurangin sebagian, dihapuskan hutangnya. Karena dia adalah bendahara, dia memiliki kuasa itu. Jadi ketika dia melakukan itu, dia mengikat persahabatan dengan orang-orang tersebut. Jadi ketika nanti dia akan dipecat, dia bisa datang kepada masing-masing orang itu. Oh, tentu orang-orang itu akan berkata, apa? Kamu dipecat? Wah, sungguh tuan yang kejam. Kenapa? Karena dia sudah bantu saya. Jadi dengan mengikat persahabatan dulu, wah, ini dihapuskan dulu hutangnya. Dia memiliki jaminan ketika nanti dia akan dipecat, saudara. Nah, ini adalah satu hal yang cerdik. Oleh sebab itu, dia menggunakan wewenangnya itu, saudara. Tetapi mungkin, ya, ada yang berpikir bahwa, oh, kalau nanti saya masuk surga, ya toh semuanya juga sama saja. Pak Suhento, Pak Gembala kita masuk surga. Pak Steven, Pak Gembala kita masuk surga. Nanti Pak Andrew juga masuk surga. Wah, saya juga masuk surga. Toh nanti masuk surga semuanya akan tinggal di surga. Surga kan sama kan, gak ada surga tingkat 1, 2, 3 dan sebagainya. Toh semuanya di surga. Semuanya akan dapat rumah yang bagus. Semuanya akan duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi semuanya sama. Oh, salah saudara. Jangan berpikir bahwa masuk surga semuanya sama. Tidak. Masuk surga itu, rupanya menurut Tuhan, ada tempat yang tinggi dan ada tempat yang rendah. Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang menyesatkan salah satu anak-anak ini, dia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Oh, rupanya ada tempat yang beda, saudara. Ada tempat yang tinggi, ada yang tempat yang rendah. Kita mau menduduki tempat yang mana? Banyak sekali orang di dunia ini yang berpikir, waduh, saya harus berjuang sekeras-kerasnya supaya saya makin tinggi. Supaya saya mencapai status sosial yang lebih baik. Tetapi dia lupa bahwa nanti kalau dia masuk surga, akan ada status sosial juga. Mungkin bukan sosial namanya, saudara. Tetapi ada status, mungkin status kebahagiaan. Jadi ada perbedaan, saudara. Kalau kita tidak melakukan apa-apa untuk mempersiapkan nanti di fase kehidupan kita yang berikutnya, maka kita akan masuk surga, tetapi dengan miskin. Tetapi, bendahara ini dengan cerdiknya dan bijaksana, dia melakukan suatu persiapan, saudara. Dan dia mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur itu. Nah, secara temporal, artinya di bumi ini, kita bisa mengartikan bahwa ini artinya kita bisa memakai mamon yang ada pada diri kita untuk membantu sesama kita. Kita lihat apa yang dia lakukan di sini. Dia memanggil orang yang berhutang kepada tuannya. Dan dia hapuskan hutangnya itu. Jadi ada orang yang berhutang kepada dunia ini, mungkin ya berhutang uang juga, ya, dalam hal ini harta, dan dia bisa membantu meringankan itu. Demikian juga, saudara, dipraktekkan oleh jemaat mula-mula. Pada waktu mereka pertama kali membentuk jemaat sesudah Pentakosta, ada 3.000 orang yang percaya dalam satu hari. Oh, Anda bisa bayangkan betapa geram dan marahnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat, para pemimpin-pemimpin dan tua-tua bangsa Israel. Betapa marahnya mereka. Sehingga pada waktu itu, saudara, penganiayaan begitu hebatnya. Salah satunya adalah Saulus, yang kemudian menjadi Rasul Paulus. Dia begitu giat ingin membunuh, menangkap, menyiksa, menyita harta orang-orang Kristen. Dan dia pergi dari satu kota ke kota yang lain. Akhirnya, saudara, orang Kristen teraniaya dan mereka menderita. Tetapi untung, ada seorang yang sangat baik, namanya Barnabas. Dia menjual ladangnya, kemudian mempersembahkan seluruh hasil penjualannya itu kepada Tuhan. Seluruhnya, saudara, diberikan. Kenapa? Karena dia melihat bahwa banyak saudara-saudaranya yang kekurangan. Itu adalah penggunaan dari mamon yang bijaksana secara temporal, karena melihat bahwa, oh, rupanya banyak sekali saudara-saudara saya yang sangat berkekurangan, yang sangat kasihan. Mungkin ada yang harus lari dari tempat tinggalnya. Mungkin ada yang harus meninggalkan ladangnya. Mungkin bahkan ada yang harus meninggalkan keluarganya. Dan mereka butuh bantuan, saudara. Nah, secara temporal, kita bisa mempergunakan mamon ini untuk membantu saudara-saudara kita seiman. Untuk kehidupan yang akan datang, saudara, kita bisa mempunyai harta di surga. Sayang sekali, tidak ada yang namanya ATM dari surga ke dunia, saudara. Tidak bisa transfer duit pakai ATM dari rekening saya di BCA ke rekening saya di surga. Tidak bisa. Jadi tidak ada PIN surga, saudara. Tapi, lalu bagaimana caranya saya bisa memiliki harta di surga? Sebenarnya mudah sekali, saudara. Karena ATM-nya besar sekali. ATM-nya itu sampai beberapa ribu meter persegi. Anda tidak percaya? ATM-nya ada di sini, saudara. Di sinilah ATM-nya. Di sinilah, jemaat inilah ATM-nya. Di mana kita mensetor uang di sini. Di mana kita mensetor tenaga, waktu, dan pikiran kita. Dan semua yang kita setorkan ke dalam jemaat ini, apa yang kita lakukan demi jemaat ini, itu akan terhitung di surga nanti sebagai harta kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita memiliki kesempatan sekarang. Saya bisa mempergunakan apa yang ada pada saya sebelum saya dipecat menjadi bendahara untuk menyimpan harta saya di surga. Jadi berpikir bahwa, oh, saya tidak bisa melakukan apa-apa hari ini. Bisa, saudara. Tetapi kecerdikan yang keduanya, ternyata kita lihat bahwa si bendahara ini segera mempersiapkannya. Saat itu juga, pada saat dia dipanggil oleh tuannya, ayo, saya dengar kamu ada begini. Cepat, kasih pertanggungan jawab, sebab kamu tidak boleh menjadi bendahara lagi. Dia tidak tunggu-tunggu lagi, saudara. Dia segera memanggil orang-orang yang berhutang kepada tuannya itu. Dia tidak menunggu-nunggu. Tetapi, saudara, banyak orang pada zaman ini, mereka berkata, ah, nanti dulu. Saya sekarang aja hidup sudah apa? Kembang-kempis gitu. Kempot-kempotan. Ibaratnya kalau ada balon itu, kita tiup ngembang, tarik napas, kempes lagi. Jadi kembang-kempis. Kembang-kempis. Dapat gaji sampai tanggal 31, sudah habis. Dapat gaji lagi sampai tanggal 31, habis lagi. Waduh, kasihan banget. Mana saya punya kelebihan untuk memberikan kepada Tuhan? Nanti deh, kalau nanti saya sudah cukup. Nanti, kalau saya sudah punya ekstra, saya akan berikan kepada Tuhan. Nanti, kalau saya sudah sempat, saya akan berikan kepada Tuhan. Nanti, saudara, kalau sudah cukup. Tetapi, ada satu survei yang menarik di Amerika pada tahun 1992. Dilakukan satu survei, perlu berapa duit untuk mencapai mimpi kamu. Di antara orang-orang yang memiliki pendapatan $25,000 per tahun ke bawah, $25,000 per tahun ke bawah, mereka menuliskan rata-rata perlu $54,000 per tahun untuk mencapai mimpinya. Tetapi, untuk kategori orang yang memiliki penghasilan $100,000 per tahun ke bawah, mereka menuliskan perlu $194,000 per tahun. Jadi yang 25.000 ke bawah nulis 54.000. Tapi yang 100.000 ke bawah menulis 194.000. Jadi kira-kira perlu dua kali lipat, saudara. Jadi intinya tidak pernah cukup. waktu kita masih sedikit, kita bilang, oh perlu sekian. Lalu kalau sudah mencapai sekian, oh perlu sekian, dua kali lipatnya lagi. Sudah mencapai dua kali lipatnya, oh perlu dua kali lipatnya lagi. Jadi tidak pernah selesai, saudara. Tidak pernah cukup. Nanti terus, Tuhan nanti. Sekarang belum punya motor, Tuhan nanti tunggu sudah punya motor. Sudah punya motor kehujanan, Tuhan nanti tunggu punya mobil. Sudah punya mobil, Tuhan nanti ini mobil ini masih butut, ganti dulu. Dan lain sebagainya. Nanti, dan tidak pernah cukup, saudara. Andai kata, semua anak-anak yang sudah diselamatkan, anak-anak terang, secerdik bendahara ini, saudara, maka saya yakin bahwa kekristenan tidak akan seperti sekarang. Maka dunia yang kita tinggali tidak akan serusak sekarang ini. Andai kata semuanya secerdik bendahara ini, menggunakan segala daya upaya, sekarang juga, maka mungkin sekali Indonesia merupakan negara Kristen. Satu negara yang mengirim misioneri ke tempat-tempat yang belum pernah mendengar firman Tuhan. Tetapi sayangnya, saudara, kita berpikir bahwa bisa nanti, bisa kapan-kapan. Oh, tidak. Jadi kecerdikan ini, Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa kita perlu cerdik seperti bendahara ini. Bukan tidak jujur, tetapi cerdik. Jujur dan cerdik seperti bendahara ini. Dan hal yang ketiga, saudara, yang terakhir, kita kembali lagi ke perumpamaan ini, Lukas pasal 16. Kita lihat ayatnya 10-12, saya bacakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ini Tuhan Yesus sedang menyindir orang-orang Farisi. Kalau kita lihat di ayat yang ke-14, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Jadi Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini sebenarnya untuk menyindir orang-orang Farisi. Mereka inilah yang menelan rumah-rumah janda. Mereka inilah yang memberikan persepuluhan dari inggus, selasih, adas manis, dan lain sebagainya. Tetapi mereka sama sekali tidak kasihan kepada janda yang miskin. Mereka sama sekali tidak peduli kepada orang yang kekurangan dan lain sebagainya. Merekalah yang secara munafik katanya melayani Tuhan, tetapi sebenarnya melayani perut mereka sendiri. Dan kita lihat, Tuhan menegur mereka, barang siapa yang setia dalam perkara kecil, ia setia dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak setia dalam perkara kecil, ia tidak setia juga dalam perkara besar. Menarik untuk kita lihat di sini bahwa ternyata yang Tuhan anggap sebagai perkara kecil adalah uang, saudara. Ternyata Tuhan menganggap uang sebagai perkara kecil. Dalam bahasa Inggrisnya, bahkan kata yang dipakai untuk kecil adalah least, artinya terkecil. Jadi barang siapa yang tidak setia dalam hal yang paling kecil, maksudnya uang. Jadi uang itu adalah hal yang paling sepele di mata Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Matius 6 ayat 33 Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi masalah materi, masalah uang dan sebagainya, ah itu sepele, itu nanti akan ditambahkan kepada Tuhan. Nah, yang ke-11 katanya, barang jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Apa ini harta yang sesungguhnya, saudara? Kalau mamon yang tidak jujur itu, ini adalah uang, saudara. Tapi harta yang sesungguhnya itu apa? Nah, sebenarnya ini adalah untuk para pemimpin. Para pemimpin harus bisa mengatur keuangan mereka dengan baik. Harus mampu menjadi steward yang baik. Menjadi bendahara yang baik. Tetapi bendaharanya di sini adalah bendahara untuk milik Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan, maka segala sesuatu yang kita miliki, semua yang Tuhan berikan kepada kita, adalah milik Tuhan. Jadi kita adalah bendahara, bendaharanya Tuhan. Nah, bagi para pemimpin, ya, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Mamon bukanlah harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya adalah jiwa-jiwa. Harta yang sesungguhnya adalah manusia. jauh lebih berharga menjadi penjala manusia daripada menjadi penjala ikan. Harta yang sesungguhnya adalah manusia. Jadi bagi para pemimpin, bagi para gembala jemaat, bagi para orang yang ingin melayani, dia harus mampu mengatur keuangan atau mengatur sumber daya yang dia miliki. Apakah itu tenaganya, apakah itu waktunya, dan lain sebagainya. Dia harus bisa mengaturnya dengan baik. Baru dia bisa mengatur jiwa-jiwa dengan baik. Barulah dia bisa mengepalai rumah Tuhan. Itu yang dimaksud di sini. Dan di ayat yang ke-12 katanya, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Harta orang lain di sini maksudnya harta Tuhan. Jadi harta yang kita miliki sekarang ini bukan harta kita. Itu harta Tuhan. Jadi Anda bisa bayangkan, setiap hari ketika Tuhan berjalan-jalan, betapa telinga Tuhan itu tertusuk ketika dia mendengar di pasar ada orang yang bilang, ayo beli, ini saya punya sayur. Oh, saya punya sayur. Padahal sayurnya siapa? Sayurnya Tuhan. Atau mungkin Tuhan Yesus lagi berjalan-jalan lagi, ada yang memanggil Tuhan, Tuhan, ayo masuk rumah saya. Rumah saya. Padahal sebenarnya rumah siapa? Rumah Tuhan. Jadi manusia dengan begitu gampangnya keluar, ini punya saya, semuanya punya saya. Sehingga kita tidak memberikan apa-apa kepada Tuhan. Padahal sesungguhnya, kita ini hanyalah bendaharanya Tuhan. Dan semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Nah, jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, harta Tuhan, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Siapakah yang akan memberikan kepada kita harta kita sendiri? Harta kita sendiri di mana, saudara? Harta kita sendiri yang terutama adalah di surga. Itu adalah harta yang tidak bisa diambil daripadamu. Itu adalah harta yang tidak dimakan oleh ngengat dan karat, dan tidak dibongkar oleh pencuri. Itu adalah harta kita yang sesungguhnya. Jadi kalau kita tidak setia dalam hal harta Tuhan di muka bumi ini, maka Tuhan bilang kita tidak akan punya harta di surga. Dan sesungguhnya juga, kalau kita tidak setia dalam harta Tuhan di bumi ini, Tuhan juga tidak akan memberkati kita di bumi ini, saudara. Kalau kita kembali ke Maleakhi, tidak usah kita baca. Di situ Tuhan menegur orang Kristen, orang Israel, sorry. Karena mereka menipu dan membohongi Tuhan. Mereka merampok Tuhan. Wah, bagaimana caranya merampok Tuhan? Tuhan berkata, kamu menipu aku karena kamu tidak mengembalikan persepuluhan yang adalah milikku. Oh, Tuhan berkata bahwa milikku adalah persepuluhan. 10% itu adalah milik Tuhan. Oh, saudara. Tuhan tidak tanggung-tanggung dan Tuhan berkata, kalau kamu menipu aku, maka Tuhan berjanji akan membuat tanah menjadi tandus dan tidak akan pernah menuai hasil yang penuh. Tetapi sebaliknya, kalau kamu, Tuhan berkata, ujilah aku, apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Tuhan sudah janji, bahkan di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Imamat, bagaimana kalau orang Israel mentaati firman Tuhan, mereka bekerja selama 6 tahun, dan tahun yang ke-7 adalah tahun Sabat. Kalau mereka tidak bekerja di tahun Sabat itu, Tuhan akan perintahkan supaya berkat turun di tahun ke-6. 3 kali lipat, saudara. Sehingga pada tahun yang ke-7, mereka tidak usah bekerja namun tetap makan. Dan pada tahun yang pertama lagi, mereka bekerja tetapi masih makan dari hasil yang tahun yang ke-6 itu. Dan bahkan 1 tahun berikutnya, mereka masih makan hasil yang tahun ke-6 itu. 3 kali lipat, Tuhan sudah janji. Rupanya Tuhan tidak tanggung-tanggung, Tuhan adalah Raja dan Tuhan pemilik segala sesuatu. Namun seringkali, kita sebagai bendahara, kita memboroskan uang Tuhan kita. Nah, bukan hanya dalam hal waktu dan tenaga, tetapi bahkan dalam hal yang paling basic, yaitu persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Nah, saudara, orang Tuhan sebenarnya ingin supaya kita menjadi bendahara yang baik. Inilah yang ketiga itu. Hal yang ketiga yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin supaya kita menjadi bendahara yang baik, bendahara yang cerdik. Tuhan ingin supaya ketika kita diberikan sesuatu oleh Tuhan, kita sadar ini adalah milik Tuhan dan kita mengembalikannya kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak adil? Tuhan adil sekali. Tuhan masih berkata, Anda boleh enjoy, Anda boleh menikmati hasil kerja keras Anda, itu adalah hak Anda. Tetapi Tuhan tetap meminta, jadilah bendahara yang baik. Ingatlah, bahwa di surga nanti masih ada kehidupan. Kita bisa mempersiapkannya atau kita bisa tidak mempersiapkan. Kita bisa melakukannya sekarang juga atau kita bisa menunggu. Itu adalah pilihan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami memiliki kesempatan untuk mempelajari suatu perumpamaan tentang bendahara yang cerdik. Dan Tuhan, kami sadar penuh bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kami adalah atas kasih karunia-Mu. Dan oleh sebab itu, kami menyerahkan kehidupan kami untuk melayani-Mu. Dan biarlah Engkau pakai kami dengan cara apapun yang Engkau inginkan. Dan kami rela. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.